Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين رحمكم الله, pembahasan yang sebelumnya telah dijelaskan tentang hukum pembagian syariat Islam menjadi permasalahan inti dan kulit, dan secara global dijelaskan oleh Syekh Al-Husain Rahimahullah bahwa pembagian seperti itu adalah pembagian yang batil, pembagian yang keliru, dan tidak ada tuntunannya dalam syariat Islam. Kemudian kita berpindah kepada pertanyaan berikutnya, yaitu itlaqul masihiyah ala nasraniyah, tentang hukum penyebutan orang-orang Nasrani dengan umat masihiyah atau umat Masehi. Di kalangan orang-orang Arab, penamaan seperti itu sangat masyhur, sangat populer. Orang-orang Nasrani disebut dengan kaum Masihiyah atau kaum Masehi. Nah, bagaimana pandangan Islam tentang predikat seperti itu? Dijelaskan oleh beliau rahimahullah al-Jawab, maka jawabannya adalah la syakka anna intisar al-Nasara ila al-Masih ba'da bi'thati Nabi sallallahu alaihi wasallam intisarun ghairu sahih. Jelaskan oleh beliau rahimahullah bahwa tidak diragukan lagi penyebutan orang-orang Nasrani dengan kaum Masihiyah atau kaum Masehi. Setelah diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah penyebutan yang tidak benar, penamaan yang keliru, kata beliau rahimahullah. Al-Masih sendiri merupakan penulis batal kepada Nabi Isa Alaihissalam. Al-Masihiyah itu diambil dari kata Al-Masih yang merupakan predikat Nabi Isa alaihissalam. Kita tahu di antara predikat yang disebutkan dalam Al-Quran bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah Al-Masih Isa ibnu Maryam, Al-Masih Isa putra Maryam alaihissalam. Dan Al-Masih ini diambil dari kata Masaha, yang artinya secara bahasa adalah mengusap. Nah, kenapa demikian? Kenapa di antara predikat Nabi Isa alaihissalam dan Al-Masih? Karena dijelaskan oleh sebagian ulama, beliau punya kemampuan untuk menyembuhkan manusia dengan usapan tangan. Salah satu mukjizat Nabi Isa alaihissalam adalah beliau mampu menyembuhkan penyakit manusia dengan usapan tangan. Ini salah satu sebab kenapa beliau alaihissalam diberi predikat sebagai Al-Masih, yang secara bahasa artinya mengusap. Dan predikat Al-Masih ini juga dimiliki oleh Ad-Dajjal, Al-Masih Ad-Dajjal, yang telah akan muncul di akhir zaman. Ada dua makhluk yang berpredikat sebagai Al-Masih. Yang pertama yang kita jelaskan tadi, yaitu Nabi Isa alaihissalam, karena kemampuan beliau untuk menyembuhkan penyakit dengan usapan tangan. Kemudian yang kedua adalah Dajjal, yang akan muncul di akhir zaman nanti. Kenapa Dajjal berpredikat sebagai Al-Masih? Karena kata para ulama, Dajjal punya kemampuan untuk berjalan dengan sangat cepat di atas muka bumi, bagaikan orang yang mengusap permukaan bumi, menyapu permukaan bumi. Itu sebabnya kenapa Ad-Dajjal disebut sebagai Al-Masih. Dan kelak kedua makhluk ini akan bertemu di akhir zaman. Kemudian Isa alaihissalam berhasil membunuh Ad-Dajjal. Dua makhluk yang berpredikat sebagai Al-Masih kelak akan saling berhadapan di akhir zaman itu. Dan Isa alaihissalam keluar sebagai pemenangnya. Kemudian yang ditanyakan oleh si penanya adalah tentang pengisytiharan orang-orang Nasrani, penyandaran orang-orang Nasrani kepada Al-Masih. Mereka mengklaim sebagai pengikut Al-Masih Isa putra Maryam alaihissalam, sehingga disebut sebagai Masihiyah, kaum Masihiyah. Maka ditegaskan oleh beliau rahimahullah bahwa penamaan seperti itu ghairu sahih, adalah penamaan yang tidak benar. Nah, kenapa demikian? Dia jelaskan alasannya, li'annahu law kana sahihan la'amanu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya benar penamaan tersebut, dalam arti mereka benar-benar sebagai pengikut Nabi Isa alaihissalam, la'amanu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, misalnya mereka akan beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau benar lain mereka sebagai Masihiyah, sebagai kaum Masihiyah, misalnya mereka akan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun penamaan mereka yang syar'i adalah Nasor atau Nasrani. Ini nama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, orang Nasrani atau orang-orang Nasor. Kalau dalam istilah kita orang Kristen, nama yang syar'i adalah orang Nasrani. Baina imanahum bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam imanun bil Masih Isa ibni Maryam alaihi salatu wassalam. Karena keimanan mereka terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti merupakan keimanan mereka terhadap Isa putra Maryam alaihi salatu wassalam. Keimanan mereka terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hakikatnya adalah keimanan mereka terhadap Isa alaihissalam. Kenapa demikian? Karena Nabi Isa alaihissalam telah menjelaskan bahwa kelak akan muncul seorang nabi yang bernama Ahmad, yang bernama Muhammad. Disampaikan hal tersebut kepada orang-orang Bani Israil. Artinya mereka harus beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat As-Saff ayat yang ke-6. Allah berfirman, "Wa idh qala Isa ibnu Maryam." Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam mengatakan, "Ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum." Wahai orang-orang Bani Israel, sungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat. Aku membenarkan kitab yang diturunkan sebelumku kepada kalian, yaitu kitab Taurat. Wa mubashshira bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Kemudian kata beliau alaihissalam, dan aku membawa berita gembira dengan datangnya seorang rasul setelahku yang bernama Ahmad. Kata beliau alaihissalam, "Falam najahum bil bayyinat." Namun ketika rasul tersebut datang kepada mereka dengan membawa berbagai bukti, qalu hadza sihrun mubin. Maka orang-orang Bani Israil tadi mengatakan, hadza sihrun mubin. Ini adalah sihir yang sangat nyata. Nah, terkait dengan ayat ini dijelaskan oleh beliau rahimahullah, walam yubashshirhum al-masih Isa ibn Maryam bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam illa min ajli ay yaqbalu ma ja'a bih. Kata beliau rahimahullah, dan tidaklah Nabi Isa alaihi salam menyampaikan berita gembira tersebut kepada mereka tentang datangnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan supaya mereka beriman kepada ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga meskipun secara tekstual berupa pernah berita, namun di dalamnya terkandung anjuran agar mereka beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isa menyampaikan kepada mereka, kelak akan datang sepeninggalku seorang rasul yang bernama Muhammad. Tentu ini bukan sekedar berita atau informasi, namun terkandung di dalamnya anjuran agar mereka beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'anna al-bishara bima la yanfa' laghwun min al-qawl. Karena berita gembira yang tidak bermanfaat itu termasuk ucapan yang sia-sia. Kalau seandainya hanya sekedar berita saja, informasi saja yang tidak ada manfaatnya, maka kata beliau rahimahullah itu termasuk ucapan yang sia-sia. Dan tidak mungkin seorang nabi mengucapkan sesuatu yang sia-sia, pasti ada manfaatnya. Dan manfaatnya telah kita sampaikan tadi, yaitu agar mereka beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan sekedar berita dan informasi dari beliau alaihi salatu wassalam. La yumkinu an ta'tiya min adna nasi aqlam. Yang mana ucapan sia-sia tersebut tidak mungkin akan dilakukan oleh orang yang paling bodoh sekalipun. Seorang muslim yang berakal tidak mungkin akan melakukan hal tersebut. Fadlan an antakuna sadarat min indi ahli rusul al-kiram ulul azmi Isa ibni Maryam. Apalagi dilakukan oleh seorang rasul yang mulia, salah satu ulul azmi yang sangat mulia, yaitu Nabi Isa putra Maryam alaihi salatu wassalam. Sehingga perlu diketahui bahwa bisyarah tadi, berita gembira tadi, bukan sekedar informasi yang tidak ada manfaatnya, namun terkandung di dalamnya perintah agar orang-orang dari Israel beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil yang menunjukkan bahwa Nabi Isa alaihissalam memerintahkan umatnya agar beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau mereka benar-benar komitmen terhadap klaim tersebut, mereka mengaku sebagai kaum Masihiyah, artinya para pengikut Al-Masih Isa alaihissalam, maka tentu mereka akan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ternyata tidak. Betapa banyak sekarang kaum Nasrani yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga klaim tersebut, pengakuan tersebut adalah pengakuan yang tidak benar. Wa hadzal ladzi basyara bihi Isa ibn Maryam bani Israil huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan berita gembira yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihi salam kepada kaumnya, yaitu bani Israil, adalah tentang kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qawluhu, kemudian terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala, falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadza sihrun mubin. Di penghujung ayat Allah berfirman, tatkala Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang kepada mereka dengan membawa berbagai bukti, qalu hadza sihrun mubin, mereka justru mengatakan ini adalah sihir yang nyata. Kita tentu sikap yang seperti ini tidak sesuai dengan tuntunan Nabi mereka, Nabi Isa alaihissalam. Sehingga sebagaimana telah kita sampaikan tadi, kalau mereka benar-benar komitmen terhadap pengakuan tersebut, seharusnya mereka beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menisbatkan diri sebagai pengikut Al-Masih, pengikut Nabi Isa alaihissalam. Seharusnya mereka melaksanakan perintah-perintah beliau alaihi salatu wasalam. Namun ternyata tidak. Wa hadza yadullu ala anna rasul alladhi bushira bihi qad ja'a. Penggalan ayat tadi menunjukkan bahwa rasul yang disebutkan dalam berita gembira tersebut benar-benar telah datang kepada mereka. Walakinnahu kafaru bihi wa qalu hadza sihrun mubin, namun mereka mengingkari rasul tersebut dan bahkan mengatakan bahwa ini merupakan sihir yang nyata. Tidak sebatas menolak dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun mereka juga menentangnya dan memusuhinya, menyebut ajaran beliau sebagai sihir yang nyata. Faidah kafaru bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, fa inna hadza kufrun bi Isa ibni Maryam. Sehingga kesimpulannya, kata beliau, jika mereka kufur terhadap ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini merupakan kekufuran terhadap ajaran Isa putra Maryam alaihi salatu wassalam. Kekufuran atau pengingkaran terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama dengan pengingkaran terhadap nabi mereka sendiri, yaitu Isa alaihi salatu wassalam. Wa hina idzin la yasihu ayyan tasihu ilaih. Sehingga dengan demikian tidak benar mereka menisbatkan diri sebagai pengikut Al-Masih, pengikut Nabi Isa alaihissalam. Predikat tadi tidak benar. Kaum Masihiyah. Wa yaqulu innahum Masihiyun. Untuk kemudian mereka mengatakan sebagai kaum Masihiyun, para pengikut Al-Masih Isa putra Maryam alaihissalam. Itlau kanu haqiqatan la amanu bima basyara bihi al-Masih ibnu Maryam. Kalau seandainya pernyataan mereka tersebut benar, tentu mereka akan beriman kepada berita gembira yang disampaikan oleh Al-Masih Isa putra Maryam alaihissalatu wassalam. Demikian dijelaskan oleh beliau rahimahullah. Sehingga sebagaimana telah kita sampaikan tadi bahwa penamaan yang syar'i adalah Nasrani, ya, atau Nasor. Adapun penamaan Al-Masihi atau Al-Masihi, ya, maka penamaan tersebut adalah penamaan yang tidak benar. Lianna Isa ibn Maryam wa ghayrahu min ar-rusul qad akhadha Allah 'alaihim al-ahda wal mitsaq ay yu'minu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia menjelaskan bahwa Nabi Isa alaihi salam dan nabi-nabi yang lainnya telah diambil perjanjiannya oleh Allah Subhanahu wa taala agar mereka beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata telah ada perjanjian antara Allah Subhanahu wa taala dengan para nabi agar mereka beriman semuanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya mereka masih hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka semua harus beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam sebuah hadis, laukana akhi Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai. Kata dia sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya saudaraku Musa sekarang ini masih hidup, maka tidak ada peluang baginya kecuali dia harus mengikuti ajaranku. Kata dia sallallahu alaihi wasallam. Apalagi umatnya Nabi Musa alaihi wasallam, apalagi manusia biasa, maka tentu mereka lebih wajib untuk beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kama qala Allah ta'ala, sebagaimana Allah firmankan dalam surat Ali Imran ayat 81. Ini dalilnya. Surat Ali Imran ayat 81. Ayat yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengambil perjanjian dengan seluruh Rasul bahwa mereka harus beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul yang paling mulia dan paling afdhal. Allah berfirman dalam ayat tersebut, wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin. Dan ingatlah tatkala Allah mengambil perjanjian dari para nabi, lama ataitukum min kitabin wa hikmah, bahwa apa yang telah aku berikan kepada kalian wahai para rasul berupa kitab dan hikmah, thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum. Kemudian tatkala nanti datang kepada kalian seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kalian, membenarkan ajaran para rasul alaihi wassalatu wassalam. Ini salah satu misi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau datang untuk membenarkan ajaran para rasul terdahulu Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "La tu'minunna bihi wa la tansurunna." Kalian harus beriman kepadanya dan kalian harus menolongnya. Ini isi perjanjian. Mereka harus beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mereka harus menolong beliau sallallahu alaihi wasallam. Seandainya masih hidup. Qala aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri. Kemudian Allah berfirman, apakah kalian telah mengakui dan menerima perjanjian tersebut? Qalu aqrarna. Maka para rasul mengatakan aqrarna, ya, kami mengakuinya. Qala fashhadu wa ana ma'akum minas syahidin. Kemudian Allah berfirman, maka persaksikanlah oleh kalian. Wa ana ma'akum minas syahidin, dan aku menjadi saksi bersama dengan kalian. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa dia juga menjadi saksi atas perjanjian tersebut bersama para rasul alaihi wassalatu wassalam. Kemudian ma'asyar muslimin rahimakumullah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada paragraf yang terakhir yang menjelaskan wa khulasatul qaul, dan kesimpulannya kata beliau rahimahullah, anna nisbatan nasara ilal masih Isa ibni Maryam nisbatun yukadzibuhal waqi', adalah bahwa penisbatan orang-orang Nasrani kepada Al-Masih, selain mereka sebagai kaum Masihiyah, para pengikut Nabi Isa alaihissalam, adalah penisbatan yang didustakan oleh realita yang ada, tidak sejalan, tidak serasi dengan realita yang ada. Sebagaimana dijelaskan tadi, ternyata mereka mendustakan ajaran Nabi Isa alaihissalam. Li'annahum kafaru bi bisyaratil Masih Isa ibn Maryam alaihissalatu wassalam. Karena semuanya mereka telah mengingkari berita gembira yang disampaikan oleh Isa putra Maryam alaihissalatu wassalam, wa huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang konsekuensinya mereka juga harus beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa kufruhum bihi kufrun bi Isa ibni Maryam alaihi salatu wasallam, dan kekufuran mereka terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan kekufuran mereka terhadap Isa putra Maryam alaihi salatu wassalam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayatnya menjelaskan bahwa ketika ada suatu kaum yang mendustakan ajaran nabinya, maka sungguh dia telah mendustakan ajaran seluruh nabi dan rasul alaihi salatu wassalam. Nah, kenapa demikian? Karena ajaran mereka sama. Inti ajaran mereka sama, yaitu tauhid. Dan bersumber semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang-orang Bani Israil mengingkari ajaran Nabi Isa alaihissalam, maka pada hakikatnya mereka juga mengingkari semua ajaran rasul alaihissalam. Ketika orang-orang Yahudi mereka menentang dakwah Nabi Musa alaihissalam, maka pada hakikatnya mereka telah menentang dakwah semua rasul alaihissalam. Dan begitu seterusnya. Karena ajaran semua rasul adalah sama. Inti ajaran mereka sama, yaitu tauhid. Meskipun syariat mereka berbeda-beda. Di zaman Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Syuaib alaihissalam, ada ibadah sholat, ada ibadah zakat, dan sebagainya, dengan tata cara yang berbeda-beda. Tentu tidak sama dengan ibadah sholat yang dituntunkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kaum muslimin. Namun ini ajaran mereka sama, yaitu tauhid. Sehingga telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai ayatnya bahwa pengingkaran terhadap seorang nabi atau rasul maka hakikatnya merupakan pengingkaran terhadap semua rasul atau semua nabi alaihi salatu wassalam. Nah, demikian halnya dengan apa yang sedang kita bahas saat ini, pengingkaran terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sejatinya itu merupakan pengingkaran terhadap Nabi Isa alaihi salam. Demikian yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Allahumma sholli wa sallim. Semoga bermanfaat.